Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan tahun ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menyambut gembira bulan suci Ramadan karena ini adalah karena pahala dilipat gandakan, dan ini adalah mega bonus untuk beramal dan untuk meraih kesuksesan yang besar di akhirat dengan melaksanakan amal sebaik mungkin di bulan ini. Di sisi lain, kita telah sampai ayat 81 dari surat Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka saraqa wa ma syahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kembalilah kalian kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang gaib. Para pendengar yang berbahagia, menarik ayat 81 ini. Kata-kata ini disebutkan oleh anak sulung dari Nabi Ya'qub alaihissalam yang bernama Salomon, menurut versi Alkitab ya. Dia berkata kepada saudara-saudaranya yang lain, pulanglah kalian semua temui ayah kalian dan katakanlah, wahai ayahku, sungguhnya anakmu telah mencuri. Dia menyebutkan anakmu, dia tidak menyebutkan nama, dan menarik sekali di sini tidak ada disebutkan nama Bunyamin di dalam Al-Quran, nama Bunyamin. Cuma disebutkan anakmu mencuri. Padahal mereka yang datang itu juga anak-anaknya. Ini mengisyaratkan saudara-saudara Yusuf tahu betul bahwa kecintaan ayah mereka Ya'qub alaihissalam kepada anaknya Bunyamin, terlebih kepada Yusuf, itu lebih dibandingkan kepada anak-anaknya yang lain. Sehingga seakan-akan yang namanya anak itu cuma Bunyamin dan Yusuf saja. Maka di sini dia mengatakan, anakmu telah mencuri. Dan Nabi Ya'qub pasti tahu bahwa yang dimaksud dengan anakmu di sini adalah Bunyamin alaihissalam. Bunyamin. Wa ma syahidna illa ma bima 'alimna. Yang kami sebutkan ini berdasarkan pengetahuan kami, nah, berdasarkan apa yang kami lihat. Sementara di balik itu kami tidak tahu. Ini merupakan indikasi mereka sendiri agak ragu apa benar Bunyamin ini mencuri, tetapi ya yang terlihat jelas ketangkap ada barang di dalam kantongnya dan barang itu adalah milik kerajaan. Pelajaran menarik dari ayat 81 ini, sebelum kita serahkan kepada Ustaz Perdana untuk menjabarkannya, ada rasa tanggung jawab dari ketua atau orang yang paling tua atau anak sulung. Maka orang pemimpin itu biasa kadang disebut dengan ketua, orang yang dituakan. Anak sulung itu mengambil posisi menjadi pemimpin dalam anggota keluarga, dan di sini terlihat jelas tanggung jawab dia. Sehingga bahkan di ayat berikutnya, saking kan dia bertanggung jawab, dia tidak mau pulang agar disebut di sini, saya tidak akan pulang sehingga ayah, di ayat kemarin 80, sehingga ayahku menyuruh saya pulang atau sehingga Allah menentukan ceritanya lain. Itulah tanggung jawab seorang pemimpin, itulah seorang tanggung jawab seorang ketua, itulah tanggung jawab anak sulung terhadap adik-adiknya. Kalaulah tanggung jawab ini dirasakan oleh para pemimpin yang berwujud kepada memegang teguh amanat rakyat, amanat keluarga, amanat adik-adik, tentu saja adik-adik, rakyat, keluarga akan terayomi dan merasa memiliki pemimpin, merasa memiliki anak sulung, merasa memiliki ketua. Tapi kalau misalnya tidak ada tanggung jawab dari pemimpin, tidak ada tanggung jawab dari orang tua, tidak ada tanggung jawab dari ketua atau anak sulung, maka rakyat pun merasa tidak memiliki pemimpin. Tidak ada bedanya ada pemimpin, tidak ada pemimpin, tidak ada bedanya ada abang sulung atau tidak ada. Karena apa? Karena pemimpin identik dengan tanggung jawab, dan tanggung jawab itu adalah amanat yang harus dia emban sekuat-kuatnya. Untuk lebih jelasnya tentang tanggung jawab pemimpin, kami persilakan Ustaz Perdana menjabarkannya. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Semakin menarik kalau kita dalami ayat demi ayat, kisah dan dialog yang terjadi pada surat Yusuf ini, terutama sekali ayat 81 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, bahwa ternyata keputusan sudah dibuat. Ya, sebagaimana tadi kata Ustaz Jenal di ayat 80, pemimpin anak yang paling tua sudah membuat keputusan dengan rasa tanggung jawab dia akan tinggal di Mesir untuk mencari cara dan jalan bagaimana mengembalikan saudaranya Bunyamin, dan tidak hanya sekedar menyelamatkan dirinya sendiri karena tidak mau bertemu dengan ayahnya, dia tetap memerintahkan saudara-saudara lain pulang untuk menginformasikan ini kepada orang tua mereka agar Nabi Yakub alaihissalam merasa lebih tenang. Dan untuk itu saudara yang paling tua ini memberikan solusi agar saudara-saudaranya lain tidak punya muka lah ketika berhadapan dengan ayah mereka Nabi Yakub, yaitu qulu ya abana inna banaka sarak, ya wahai orang tua kami, anakmu itu telah mencuri, ya wa ma syahidna illa bima alimna, yang kami kabarkan ini kami saksikan sendiri, ya wa ma kunna lil ghaibi hafizin, dan kami sekali-kali tidak dapat mengetahui barang gaib. Artinya walaupun kami sebelumnya telah berjanji akan menjaga Bunyamin, akan tetapi ini adalah karena ketidaktahuan kami terhadap hal-hal yang akan terjadi, dan itu semua berada di dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang boleh berjanji, akan tetapi keputusannya itu adalah Allah juga yang menentukan. Jadi menariknya adalah bahwa dalam kisah ini digambarkan bagaimana tanggung jawab seorang anak yang paling tua, ya, untuk tetap berusaha mengembalikan adik mereka yang paling bungsu, dan bagaimana dia memberikan solusi-solusi kepada saudaranya untuk bisa berhadapan dengan sang ayah yang sudah pasti akan sangat marah dan juga akan sangat merasa sedih dengan kehilangannya anak yang dia cintai. Ya, di sini kita bisa belajar banyak bahwa inilah tanggung jawab seorang pemimpin. Pemimpin tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap dirinya, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya, terhadap masyarakatnya. Pemimpin yang baik adalah tidak hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja, tetapi bagaimana dia jauh lebih memperhatikan kepentingan orang-orang atau masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya. Jadi tolak ukur pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu memakmurkan rakyatnya. Tolak ukur pemimpin yang bersikap adil adalah dia mampu mewujudkan ketenangan di dalam kehidupan, di dalam pemerintahannya. Ya, jadi kalau ada pemimpin yang punya rumah yang begitu sangat besar, tapi ternyata masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kesusahan, itu bukanlah pemimpin yang berhasil. Kalau pemimpin mampu hidup dalam keadaan tenang dan nyaman, tetapi karena rumahnya dijaga oleh tentara atau polisi dan dia bisa mendatangkannya semaunya, tapi ternyata di dalam kehidupan masyarakatnya, ya, orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman, begitu banyak tindakan kriminal yang muncul, maka kita bisa memastikan bahwa pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang gagal di dalam pemerintahannya. Kita patut belajar banyak dari kepemimpinan para khalifah, termasuk juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa ternyata yang mereka lakukan adalah membuat pemerintahannya itu menjadi pemerintahan yang sukses, yang ditandai dengan bagaimana rakyatnya merasakan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, dan kehidupan yang tenang. Ini patut kita pertanyakan kembali dan menjadi semacam menjadi suatu catatan penting bagi setiap pemimpin yang ada di negeri ini. Ya, kalau kita membaca dan melihat di media-media televisi dan koran, kita bisa menemukan betapa banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Banyak rumah terbakar gara-gara tabung gas LPG 3 kg dan tidak begitu maksimal untuk diselesaikan. Betapa banyak orang-orang yang hidup dalam keadaan kesusahan tapi ternyata belum juga mampu menarik perhatian dari para pemimpinnya. Betapa banyak di antara kita yang kesulitan, yang merasakan ketidakamanan, tapi ternyata para pemimpinnya hidup dalam keadaan tenang dan merasa aman karena mereka mampu mendatangkan para security atau tentara dan polisi untuk menjaga rumah mereka. Jadi mari bersama kita wujudkan kepemimpinan yang baik. Rakyat dan pemimpin saling bekerja sama, tapi yang lebih penting lagi adalah pemimpin punya tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Di samping pemimpin yang disebutkan oleh Ustaz Perdana, ada juga pemimpin di rumah tangga. Dalam menyambut Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, pemimpin rumah tangga atau orang tua atau ayah itu harus tegas mengontrol anak-anaknya di bulan Ramadan ini. Apabila dia sekolah, maka pantaulah belajar mengajarnya bagaimana, apakah dia melakukannya sesuai dengan keinginan atau bila perlu dilipat gandakan. Kalau misalnya liburan, maka gunakanlah waktu libur itu bukan untuk memperbanyak anak-anak nonton di televisi, bukan tadarusnya di depan televisi, tetapi mari ajak anak-anak kita untuk membaca Al-Quran dan membuat program bagaimana dia hafal di bulan Ramadan ini beberapa juz, atau bagaimana di bulan Ramadan ini dia dapat khatam Quran. Ini merupakan tanggung jawab orang tua akan keimanan anaknya. Karena apa? Karena ketika anak dekat dengan kalamullah, dekat dengan Al-Quran, maka dia akan lebih dapat dikontrol oleh orang tuanya. Jangan salahkan anak ketika dia durhaka, rupanya karena kita tidak pernah mendidiknya di madrasah Ramadan yang akan kita masuki beberapa hari lagi. Kesimpulan yang dapat kita petik di ayat 81 ini, pemimpin itu adalah orang yang dapat memakmurkan rakyatnya. Pemimpin itu adalah dapat memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Pemimpin itu dapat memberi rasa aman bagi seluruh rakyatnya. Kemudian pernyataan yang tidak kalah pentingnya, bahwa manusia mulia, tidak saja pemimpin itu mulia, manusia siapa saja, karena semua manusia adalah mulia. Manusia yang mulia itu apabila dia dapat memberikan yang terbaik bagi dirinya, bukan apa yang dimiliki dalam dirinya. Nilai manusia itu dengan apa sumbangsih yang telah dia berikan, bukan dengan apa yang dia miliki. Untuk itu, berikanlah rasa yang terbaik sebagai wujud tanggung jawab dan menyelesaikan amanat yang diembankan kepada kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita masuki beberapa hari lagi menjadikan Ramadan yang begitu indah, Ramadan yang begitu suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.